Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa kasih-Mu. Apabila Tuhan sudah menjamah kehidupan kita, maka kehidupan kita itu akan dipulihkan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, seperti orang yang bermimpi, kita mendapat pembaharuan, kita dipulihkan, disegarkan. Itu janji Tuhan, saudara. Dan malam hari ini, terimalah persembahan yang indah dari Ruth Sahanaya.